Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Al-Usul mil Ilmi Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Disebutkan pada pertemuan terlewat, kita masuk dalam bahasan al-akhbar. Khabar-khabar, yakni hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui sumber hukum Islam tersebut, kemudian kita hendaknya mengetahui apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Ya. Mengetahui dalalatul alfaz. Apakah dia itu perintah atau larangan atau umum atau khusus dan sebagainya telah dilewat. Ya, telah lewat pembahasannya. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa khobar, khobar atau hadis itu adalah ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi, atau Nabi membiarkan atau sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan niat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis. Kemudian juga disebutkan bahwa jenis-jenis hadis bisa dia itu marfu, yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dia itu mauquf, berhenti kepada para sahabat saja, tidak ucapan Nabi. Bisa juga maktu, ya terputus, maksudnya adalah sampai kepada tabiin saja atau di bawah tabiin. Umpamanya ucapan ulama salaf umpamanya, di bawah tabiin dan semisalnya. Ini kita sudah sebutkan. Kemudian qala rahimahullah taala, aqsamul khabar bi'tibari turukihi. Jenis-jenis khabar, yakni jenis-jenis hadis dilihat dari sisi jalan-jalannya. Ya, dilihat dari jalan-jalannya itu banyak atau tidak. Ya gitu. Maka terbagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Setelah mereka. Pembagian ini banyak diingkari oleh para ulama Ahlul Hadis, demikian juga para ulama salafus soleh. Karena pembagian mutawatir dan ahad itu muncul dari orang-orang Ahlul Kalam, orang-orang Mu'tazilah. Seperti umpamanya beriman kepada alam kubur harus mutawatir menurut mereka, padahal tidak. Para salaf mereka tidak membagi-bagi seperti ini. Kalau hadis itu sahih sudah. Kalau hadis itu sahih, maka itu menjadi sumber hukum baik dalam hal akidah ataupun ya tauhid ataupun hukum-hukum dan sebagainya. Tetapi kenapa di sini semua disebutkan Allah Taala untuk apa? Untuk berbicara dengan kaum. Orang itu membagi demikian, jadi beliau menyebutkannya. Walaupun beliau mengingkari ya pembagian-pembagian seperti ini. Tetapi disebutkan untuk apa? Untuk berbicara dengan orang. Ya, maka akhirnya disebutkan masalah ini. Walaupun bagi kita, kita meyakini selama di situ adalah sahih, maka itu kita gunakan sebagai apa? Sebagai akidah. Ya, demikian. Yang penting itu adalah sahih. Walaupun umpamanya hadisnya itu gharib. Ya, walaupun hadisnya itu adalah jalannya satu saja. Yang meriwayatkan cuma satu orang saja. Selama itu adalah sahih, maka kita menjadikannya sebagai apa? Sebagai pegangan, walaupun dalam keadaan apa? Dalam keadaan itu gharib. Disebutkan oleh beliau Allah Ta'ala yang qasimul khabar bi'tibari turukihi ila mutawatir wa ahad. Terbagi hadis atau khabar dilihat dari sisi jalan-jalannya itu kepada mutawatir dan ahad. Mutawatir, ini hadisnya sudah mutawatir nih. Al-awal yang pertama, fal mutawatir. Maka mutawatir ma rawahu jama'atun katsirun. Mutawatir itu adalah apa yang jamaah yang banyak itu meriwayatkannya. Hadis yang meriwayatkan banyak sekali dari para rawi. Sebenarnya mengatakan 40 orang. Paling sedikit 40 orang. Ya, yastahilu fil adah ay yatawatta'u al-kadhib. Mustahil secara kebiasaan mereka sepakat untuk dusta. 40 orang semuanya sepakat dusta kan tidak mungkin. Ini menurut mereka. Ya. Kalau kemudian pembagian seperti ini harus dihitung mutawatir, niscaya apa akidah kita sedikit saja. Ya. Itulah yang dibangun padanya orang-orang Mu'tazilah. Harus kalau masalah akidah itu harus perawinya itu 40 orang atau lebih. Ya, demikian. Walaupun memang ada hadis-hadis yang itu sampai derajat mutawatir. Seperti nanti disebutkan ya oleh beliau. Jadi syaratnya Sunan Ibnu Sulaim di sini 3. Pertama, diriwayatkan oleh orang yang banyak. Kemudian mustahil mereka sepakat untuk dusta. Kemudian yang ketiga, wa asnaduhu ila sa'in mahsus. Mereka menyandarkannya kepada sesuatu yang bisa dirasakan. Ya, apa itu maknanya? Ini syarat yang ketiga ini. Mereka menyandarkan pada sesuatu yang bisa dirasakan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala min rahmatullahi ta'ala. Ay ila amrin yudriku bilhis, kepada perkara yang bisa diketahui dengan panca indera. Wal hawas komsun, panca ya, istilah kita kan panca indera. Hawas itu ada 5, ini panca indera 5. 5 dari anggota tubuh yang bisa untuk merasakan. Yaitu apa? Asam, pendengaran, bisa mendengar. Wal basor, penglihatan. Wasyam, ya, bau. Wadauk, rasa. Walams, ya, sentuhan, bisa merasa. Ini panca indera. Kalau kita ya telinga, mata, hidung, lidah, kemudian kulit atau jari. Jadi syarat yang ketiga harus disandarkan pada sesuatu yang bisa dirasakan. Seperti apa contohnya? Faidah qalu, kalau mereka mengatakan ra'aina kada, kami melihat ini dan itu. Maka dia telah menyandarkan khabar itu kepada sesuatu yang bisa dirasakan, yaitu apa? Penglihatan. Kami melihat demikian-demikian. Berarti apa? Disandarkan pada penglihatan. Atau mereka mengatakan, rawinya itu semua, 40 orang semuanya umpamanya. Mengatakan, sami'na kada, kami mendengar demikian-demikian. Berarti dia menyandarkan pada apa? Suatu yang bisa didengar. Ya, demikian. Demikian juga, kami bau ini dan itu. Berarti disandarkan pada apa? Sesuatu yang bisa dirasakan, yaitu bau. Ya, demikian. Seperti mengatakan ini manis, ini dingin, dan sebagainya. Kemudian dicontohkan oleh Syaikhul Utsaimin yang memenuhi syarat ini, ya mutawatir. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mutawatir. Hadis Abu Hurairah dan sebagainya banyak sekali. Man kadzaba alayya mutaamidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini mutawatir. Jadi yang meriwayatkan banyak sekali. Dan tidak mungkin semuanya ini berdusta. Menyebutkan di sini. Juga disandarkan pada sesuatu yang bisa apa? Dirasakan. Yaitu apa? Tadi mereka mengatakan, kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini. Ya, disandarkan pada pendengaran. Itu maknanya. Asnadu, ya, mereka sandarkan ila syai'in makhsus, sesuatu yang bisa dirasakan. Ini apa? Hadis ini apa? Berarti sesuatu yang bisa didengarkan. Karena mereka semua mengatakan, ya, kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini. Ini disandarkan pada sesuatu yang bisa didengar. Ya, itu. Demikian juga hadis yang lain seperti hadis man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, barang siapa yang bangun masjid maka Allah bangunkan untuk dia itu rumah di surga. Itu juga di antara hadis mutawatir. Demikian juga ada hadis yang lain Sulaiman Hajar di buku beliau Nukat dan sebagainya. Ini jenis yang pertama, hadis mutawatir. Asal yang kedua, wal ahad, hadis ahad. Ya, ahad wahid, satu. Maksudnya apa? Satu persatu maksudnya. Maksudnya apa? Masiwa mutawatir. Hadis ahad itu adalah apa-apa yang selain mutawatir. Pokoknya dia tidak sampai mutawatir. Atau lebih mudah dipahami, tidak sampai rawinya 40 orang. Ya. Maka di situ disebutkan para ulama ahad ini bisa berupa gharib. Ya, kalau dalam ilmu hadis lebih detail lagi itu gharib satu saja meriwayatkan. Yang dari sahabat perawinya satu orang saja. Muridnya satu orang saja. Tabi'in. Kemudian atba'ut tabi'in satu orang saja. Ya, demikian juga setelahnya. Kemudian baru setelah itu banyak sekali umpamanya. Nah, itu namanya gharib. Seperti hadis innamal a'malu binniyat, ya itu. Demikian juga di atasnya Aziz, hadis Aziz yang disebutkan di Baikonia itu kan dua orang yang meriwayatkan atau lebih. Kemudian lagi ada itu masyhur. Hadis masyhur tiga orang atau lebih. Ini tiga semua. Sahabat tiga, kemudian tabi'in tiga, seluruhnya tiga-tiga. Itu namanya masyhur. Ada lagi mustafid. Nah, demikian mereka menyebutkan. Dari kalimat afadho. Ini semua jenis-jenis ahad. Pokoknya yang dia itu adalah selain mutawatir, yang bukan dia itu sampai kepada 40 orang lebih, itu namanya apa? Ahad. Wawa min haisu rutbah, dia dari sisi tingkatan, salah satu aksam, ada tiga jenis. Ya, kedudukannya itu bagaimana? Bisa diterima atau tidak? Menjadi tiga. Ada pun mutawatir, semuanya adalah sahih. Hadis yang dinamakan mutawatir semuanya adalah sahih. Dan itu sedikit saja. Ya, itu sedikit saja. Kalau kemudian kita harus masalah akidah, harus mutawatir, berarti kita tidak meyakini adanya apa? Adab kubur. Berbahaya seperti ini. Demikian juga masalah-masalah yang lain. Seperti umpamanya nanti roh itu nanti berubah menjadi apa? Yang nanti disembelih, ya, kematian. Kematian nanti dirubah menjadi domba. Ya. Ini juga hadis yang tidak sampai mutawatir, tapi kita meyakini nanti akan disembelih kematian itu. Ya, demikian. Jadi hadis ini, kalau hadis mutawatir semuanya sahih. Kalau hadis ahad, ya, maka dia ada tiga tingkatan. Yang pertama sahihun, dia itu sahih. Kemudian wahasan, kemudian hasan, wa dhaif, kemudian dhaif. Yang bisa diterima yaitu sahih dan hasan. Ya, tingkatannya. Sahih paling tinggi, hasan di bawahnya bisa diterima dan dhaif. Ini kalau lebih panjang lebar lagi dibahas di ilmu hadis. Kita membaca ini bisa memberikan gambaran tentang ilmu hadis. Fa sahih, adamu hadis sahih, mana qalahu, apa yang dia itu naqalahu adlun. Orang-orang yang baik itu menukilkannya. Ini syaratnya yang pertama. Ya, dari syarat-syarat di sahih itu kan lima. Syarat yang pertama itu orang yang membawa itu adalah orang yang baik, adlun. Ya, orang yang baik, orang yang adil. Tidak bisa untuk kemudian orangnya itu adalah pemabuk. Seperti yang pernah kita contohkan Sulaiman bin Daud Asy-Syadzaquni. Asy-Syadzaquni ini dia pengabal hadis, hafid, tetapi pemabuk. Maka tidak terima. Imam Bukhari mengatakan ad'afu dhaif, orang yang paling lemah dari orang-orang lemah. Walaupun dia hafid tetapi pemabuk, tidak diterima. Kemudian syarat yang kedua, tamu dhabt, sempurna hafalannya, yakni bagus hafalannya. Inilah yang membedakan antara sahih dengan hasan. Ya, hadis sahih dan hadis hasan itu sama. Syaratnya sama. Hadis sahih dan hasan syaratnya sama. Bedanya hanya nomor dua ini. Tamu dhabt. Ya, hafalannya kuat. Kalau hadis hasan, hafalannya tidak disyaratkan kuat. Yang penting dia itu diterima hafalannya. Yang bedakan antara sahih dengan hasan hanya nomor dua ini. Tamu dhabt. Lafadznya seperti apa? Thiqatun. Ya. Ataupun namanya hafid. Atau thiqatun hafid. Ataupun Amir Mukminin fil hadis atau mushaf umpamanya, seperti mushaf dia hafalannya, ya sa'iqah atau seperti petir, cepat sekali hafalannya itu. Jadi tamu dapat. Kemudian syarat ketiga, bisa nadin mutasil, syaratnya harus sambung ya rantai rawinya dari A B C D E sampai kepada Nabi umpamanya, bersambung tidak yang terputus. Kemudian syarat yang keempat, wa khala min asyudud, kosong dari syad. Ini tidak ada keanehan. Namanya syad. Syarat yang keempat, dia bukan hadis yang syad, bukan hadis yang nyeleneh. Sering kita contohkan seperti hadis menggerak-gerakkan. Gitu. Syalbani mengatakan sahih itu. Ini perkara istiadiah. Saya mobil mengatakan itu syad. Kemudian yang kelima, wal ilah al-qadiyah. Penyakit yang merusak. Ya, tidak boleh ada di situ penyakit yang merusak. Kalau itu ada penyakit yang merusak, maka tidak dikatakan hadis sahih. Ini syaratnya lima. Wal hasanu hadis hasan berikutnya. Mana kalau adlun, sama seperti yang tadi. Hadis hasan adalah yang menukilkan itu adalah orang yang adil, orang yang baik. Khafifu dhabt. Tapi hafalannya apa? Ringan. Ya, ringan hafalannya. Saduk. Ya, seperti umpamanya dia dijuluki dengan saduk. Hafalannya ya jujur. Atau la ba'sa bihi, ya, tidak mengapa. Atau sadukun insyaallah, ya, seperti itu. Ini syarat yang kedua, ini yang membedakan antara dia dengan sahih. Bisa hadis mutasil, sama seperti yang hadis sahih. Dengan sanad yang bersambung, wa khala minasyudud wal ilah. Al-Ghadihah. Dan kosong dari syad. Demikian juga penyakit Al-Ghadihah yang merusak. Ini menunjukkan bahwa itu ada penyakit yang tidak merusak. Ya lafadz ilah qadihah di situ menunjukkan apa? Ada penyakit yang tidak merusak. Kalau penyakit yang itu merusak umpamanya seperti apa? Ya sebutkan oleh mereka seperti contoh umpamanya kisah yang dialami oleh Ma'mar bin Rashid. Waktu itu, ya beliau termasuk ulama yang thiqah, ya hafalannya kuat. Tetapi ketika dia pulang ke negerinya, ya di Basrah dia tidak membawa bukunya. Akhirnya dia menyampaikan dengan tidak ada persiapan. Maka apa? Maka mereka menyebutkan bahwa riwayatnya Ma'mar bin Rashid ketika dia itu di Basrah lemah, ya demikian. Ini ilah yang merusak. Demikian juga Abdul Razak As-Sunani. Ya, riwayat dia ketika dia dalam keadaan berubah hafalannya, pikun, tidak diterima juga. Ini termasuk ilah atau penyakit yang mengaruhi. Ada juga penyakit tidak mengaruhi. Ya, umpamanya disebutkan riwayat itu, kemudian ada penguatnya. Demikian mereka menyebutkan. Ya, atau umpamanya diriwayatkan oleh dua orang. Tapi dua-duanya sikoh. Tapi tidak tahu mana. Mana dia itu? Bisa A, bisa B. Tapi kedua-duanya orang yang terpercaya. Maka ini tidak membahayakan. Ini hadis hasan. Jadi syaratnya sama seperti hadis sahih. Cuma apa? Cuma hafalannya itu khafif dhabt. Ini lemah hafalannya. Apa? Khafif, ringan. Ringan hafalannya. Tidak sampai derajat yang itu lemah. Ini hadis hasan. Dan keduanya hadis sahih ataupun hadis hasan. Keduanya itu kita jadikan sebagai dalil. Ya demikian. Kemudian Syaikhul Islam mengatakan wasyasilu ila darajati sahih idza ta'addada turuquhu. Dan sampai kepada derajat sahih hadis hasan ini apabila jalan-jalannya itu banyak. Wa yusama diberi nama sahihan li ghairihi, itu namanya sahih li ghairihi. Jadi umpamanya Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis memenuhi syarat semuanya. Ya, lima ini memenuhi. Hafalannya khafif, biasa-biasa saja, ringan. Tapi masih dianggap. Kemudian Imam Abu Dawud juga menyebutkan hadis sama persis. Lafadznya hampir mirip. Kemudian juga di situ ada apa? Di rawinya itu ada yang hafalannya biasa-biasa saja. Ya, berarti hadisnya hasan. Kalau ada dua jalan atau lebih, yang di situ ada rawi yang dia itu hasan, ya, maka hadisnya menjadi naik. Ya, wa yusama sahihan ligori. Diberi nama dengan Sahih Ligori. Ini hadis hasan. Jadi kalau ada hadis hasan, ketemu dengan hadis hasan, maka menjadi apa? Menjadi sahih dengan yang lainnya. Umpamanya, ya, kalau dalam rawi umpamanya Muhammad bin Bashar, kemudian Muhammad bin Ja'far, ya, umpamanya disebutkan dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibn Umar umpamanya. Ya, atau umpamanya kalau dalam bentuk A, B, C, D, E, sampai kepada Nabi umpamanya. Kemudian B ini kalau kita lihat di dalam terjemah biografi seperti apa? Tahdibu Tahdib, itu buku-buku yang menyebutkan nama-nama rawi. Ya, atau ringkasannya itu takrib. Kita lihat umpamanya. Ya, Muhammad Ibnu Ishaq umpamanya. Kita lihat Hasan. Ya, Hasanul Hadis, Soduk. Hafalannya biasa saja. Ya, jadi A, B, C, D, E yang B ini kita lihat di buku biografi dia ternyata apa? Hafalannya biasa saja. Kemudian Imam Abu Dawud menyebutkan juga. Ya, sama juga menyebutkan hadis yang hampir mirip lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya FGHIJ. Ya, FGHIJ 5 juga kan? Umpamanya yang G-nya itu ya Muhammad umpamanya Ibnu Ajlan. Kita lihat di buku. Buku terjemah atau biografi disebutkan juga dia disebutkan oleh para ulama bahwa dia itu Hasanul Hadis juga. Soduk, apalannya biasa-biasa aja. Berarti apa? Berarti jalan yang pertama tadi yang di situ ada Muhammad bin Ishaq. Kemudian dikuatkan dengan jalan yang kedua, yaitu ada Muhammad bin Ajlan umpamanya, sama-sama hafalannya biasa-biasa saja, maka naiklah derajat hadis itu menjadi apa? Sahih li ghairihi. Itu namanya. Ya, dan hadis sahih terbagi jadi dua juga. Sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Hasan juga terbagi menjadi dua. Hasan li dzatihi ataupun hasan li ghairihi. Hasan zatnya itu hasan, kalau li ghairihi dia hasan karena sebab yang lain. Itu. Apa maknanya lidatihi? Ya, ini zatnya itu hasan. Seperti sahih lidatihi. A, B, C, D, E semuanya kalau kita lihat di buku terjemah atau biografi, A itu sikoh. B sikoh. C sikoh. Kemudian D juga sikoh. E juga sikoh. Makanya namanya apa? Sahih lidatihi. Karena dari awal sampai akhir semuanya adalah terpercaya semua. Ini namanya sahih lidatihi. Kalau ada B umpamanya tadi kita sebutkan, dia dilihat di buku ternyata dia itu hafalan ini biasa-biasa saja. Kemudian tadi juga G umpamanya tadi. Kita contohkan dengan Muhammad bin Hasan dan Muhammad bin Ishaq. Dilihat juga dia itu hafalannya biasa. Ya. Berarti apa hadisnya itu? Namanya sahih li ghairihi. Bukan zatnya. Kenapa? Karena ada yang hafalannya biasa kan itu. Tapi karena dia itu jalannya ada dua atau lebih, maka dia naik yang asal itu Hasan, ya. Menjadi apa? Menjadi sahih li ghairihi. Demikian juga Hasan. Hasan idati menjadi dua. Ya. Hasan yang zatnya itu adalah rawinya itu adalah apa? Biasa-biasa saja. A, B, C, D, E semuanya umpamanya soduk semua. Ya, atau Hasanul Hadis semua. Maka itu namanya Hasan li dzatihi. Ya. Ataupun semuanya umpamanya sikoh. Satu orang saja umpamanya dia itu soduk. Itu juga dikatakan apa? Hasan li dzatihi. Kemudian saya mengatakan wa dhaif. Berikutnya hadis dhaif. Yaitu apa? Berarti yang tidak memenuhi syarat lima tadi kan itu. Ma khala min syarti sahih wal hasan. Apa-apa yang di itu kosong dari syarat hadis sahih dan hadis hasan. Tidak memenuhi hadis ya tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Wa yasilu ila darajatil hasan, hadis dhaif ini ya bisa sampai kepada derajat hasan. Idza ta'addadat turuquhu, apabila jalannya itu banyak. Kalau jalannya itu banyak dia menjadi hasan. Umpamanya A, B, C, D, E. Dilihat ternyata B disebutkan hadisnya orangnya ini adalah dhaifun, lemah. Ya. Kemudian kita lihat tadi sebutkan lima materi itu umpamanya A, B, C, D, E. B ternyata dhaif. Imam Abu Dawud mengeluarkan juga hadis hampir mirip maknanya dengan sanad gurunya F, G, H, I, G, umpamanya. Dilihat G ini ternyata apa? Dhaif juga. Berarti kan hadisnya dhaif. Tapi karena dia dikuatkan dengan jalan yang dhaif juga, dhaif yang tidak parah, maka hadisnya menjadi hasan li ghairihi. Dari itu adalah suatu yang penting. Ya. Jadi kalau dia itu jumlahnya banyak, ala wajhin yujbar ba'duha ba'don, dari sisi yang bisa menguatkan sebagiannya kepada yang lain, wa yusamma hasanan li ghairihi, maka diberi nama dengan hasan li ghairihi. Hasan dengan sebab yang lainnya. Ya. Wa qulu hadhil aqsam hujjah. Dan setiap dari jenis-jenis ini adalah hujjah. Berarti hadis apa? Mutawatir dan ahad. Kecuali apa? Siwa dhaif, kecuali hadis dhaif. Falaisa bihujjah, maka tidak sebagai dalil, tidak sebagai hujjah. Lakin la ba'sa bidzikrihi fi syawahid wa nawiha. Tapi tidak mengapa disebutkan sebagai syawahid, saksi dan semisalnya, ini sebagai penguat dan sebagainya. Jadi semuanya bisa dijadikan dalil kecuali hadis yang dhaif. Ini pembahasan ringkas saja tentang masalah hadis. Ya, lebih lebar lagi sekalian ilmu hadis sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.